Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Ikhwan fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan siang ini Allah subhanahu wa ta'ala dengan izinnya, dengan taufiknya memberikan barokah kesempatan kepada kita untuk bareng-bareng duduk di tempat yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Ahabbul biqai ilallah al-masjid. Tempat yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai adalah masjid. Dan tempat yang paling Allah ta'ala benci adalah pasar. Yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk muzakarah, untuk murojaah atau mengingat kembali apa yang telah antum dapatkan berupa ilmu yang bermanfaat, nasihat dari asatidah kita, yang semua itu dalam rangka untuk tegaknya agama kita, dalam rangka untuk agar semakin kokohnya keimanan yang ada pada kalbu masing-masing kita. Karena seiring dengan perkembangan zaman, maka seiring itu pula semakin berat menerapkan apa itu syariat. Tambah semakin mendekati hari kiamat, maka tambah semakin berat menjalankan syariat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, la ya'ti 'alaikum zaman illa walladzina ba'dahu syarrun minhu. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan datang kepada kalian satu zaman kecuali zaman yang setelahnya itu lebih rusak. Kecuali masa yang setelahnya itu lebih parah tingkatan kerusakannya. Sehingga alhamdulillah dengan dimudahkannya untuk kita tinggal di sekeliling ma'had, di sekeliling pondok, lebih mengentengkan untuk kita menjaga syariat ini. Lebih sering mendengar bacaan ayat-ayat Allah. Lebih sering mendengar sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih sering kita mendapatkan siraman rohani. Sehingga lebih enteng untuk menjaga syariat ini. Dibanding di ketika seseorang menjauh dari ma'at. Yang kehidupannya kayak demikian. Yang terkadang seseorang tidak kuat untuk menjalaninya. Kecuali orang-orang yang memang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka hidayah dan taufik. Barakallahu fikum. Ikhwan fil din, hafizakumullah. Pada kesempatan siang ini, kita akan mengingatkan beberapa perkara. Di antaranya, yang senantiasa harus kita perhatikan, yang semestinya kita pentingkan adalah bagaimana amalan kita itu diterima Allah subhanahu wa ta'ala, bukan bagaimana kita memperbanyak amalan. Ini perkara penting, dasar dan pokok yang semestinya ditanamkan dalam kalbu masing-masing kita. Jadi yang dipentingkan bukan bagaimana membanyakkan amalan, tapi yang dipentingkan adalah bagaimana amalan kita itu diterima. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian, kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, untuk ngetes kalian wahai manusia, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya, bukan siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya. Sehingga berdasarkan ayat ini dan ayat yang semakna dengan ini banyak, pada intinya bagaimana seorang muslim memperbagus amalannya, berupaya dan berusaha untuk amalannya itu diterima, bukan bagaimana dia bisa beramal sebanyak-banyaknya. Hal ini pula yang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari sahabat Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, yang disahihkan Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakul, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma ya Allah, a'inni ala zikrika, tolonglah aku untuk agar senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, tolonglah aku untuk agar senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk agar senantiasa bisa memperbagus dalam aku beribadah kepada-Mu. Ini doa yang senantiasa dipanjatkan Nabi kita agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini pula yang Rasul sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga disahihkan Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi wa qala ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk. Faqal usika ya Mu'ad la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangan Mu'ad seraya beliau bersabda, wahai Mu'ad, demi Allah sungguh aku mencintaimu, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna, jangan sekali kali engkau tinggalkan di tiap-tiap penghujung salat untuk engkau berdoa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang agung, yang di akhir doa tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar bisa memperbagus ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi dalam hadis ini tidak memohon agar bisa banyak dalam beribadah kepada Allah, akan tapi bagaimana agar bisa bagus dalam beliau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian, ngetes kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Ayat ini ditafsirkan oleh Ibrahim ibnu As'as bahwa makna ahsanu amala qal akhlasuhu wa aswabuhu, akhlasuhu wa aswabuhu, innal amal idza kana khalisa wa lam yakun sawaba lam yuqbal. Sesungguhnya amalan itu apabila ikhlas akan tetapi tidak benar, maka ia tidak diterima. Wa idza kana sawaba wa lam yakun khalisa lam yuqbal. Demikian pula sekalipun amalan tersebut benar sebagaimana tuntunan, akan tapi jika ia tidak ikhlas, lam yuqbal, tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amalan tersebut benar dan juga ikhlas. Wal khalis idza kana lillah was-shawab idza kana as-sunnah. Yang namanya khalis idza kana lillah, apabila amalan tersebut diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, wassawab, dan amalan yang benar, idza kana ala sunnah, apabila amalan tersebut berada di atas sunnah. Maka ikhwanu fiddin hafidhakumullahu jami'an, semestinya untuk masing-masing kita berupaya dan berusaha bagaimana agar amalan kita itu bagus, sekalipun sederhana, sekalipun sepele, sekalipun tidak banyak, maka itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik daripada banyak tapi muspro, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mempersyaratkan dari amalan itu harus ikhlas, dilandasi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang penting yang setelahnya, bahwa amalan itu tidak akan diterima, tidak akan makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali jika amalan tersebut terpenuhi padanya tiga perkara. Yang pertama, ayakuna muwafiqan lima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hendaknya amalan tersebut sesuai dengan apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap amalan sebanyak apapun, secapek apapun, kalau menyelisihi tuntunan Nabi, falaisa bisalihin, tidak disebut amal saleh. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu, apa saja yang dibawa oleh Rasul untuk kalian, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul, jauhilah. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian itu orang-orang yang senang cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah. Dengan sebab itu Allah akan mencintai kalian. Dengan sebab itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau ketika mendekati Hajar Aswad, beliau mencium Hajar Aswad seraya berkata, inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa, walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kata Umar Ibn Khattab setelah mencium Hajar Aswad, sungguh aku tahu bahwa engkau itu cuma batu, tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa pula memberi manfaat. Andikan, seandainya aku tidak tahu bahwa Nabi SAW menciummu, maka aku pun juga tidak akan menciummu. Andika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menciummu, maka aku juga tidak akan menciummu. Wong engkau cuma batu, tidak ada manfaatnya, tidak bisa menimbulkan mudharat. Tapi karena Nabi menciummu, aku pun juga menciummu sebagai bentuk ittiba Nabi, mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang syarat yang pertama yang semestinya dipenuhi. Dijelaskan dalam Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullahu ta'ala dari Sa'id bin Musayyab rahimahullah, ketika itu beliau melihat seorang yang mengulang-ulang ruku atau sholat setelah sholat subuh. Kemudian orang ini didatangi oleh Sa'id bin Musayyab dan dilarang. Kemudian orang ini berkata, ya Aba Muhammad, ayu'adzibuni Allahu ala salah. Wahai Abu Muhammad, apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazabku karena sholat? Kemudian Sa'id bin Musayyab mengatakan, la, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tidak. Tidak akan Allah mengazab seseorang karena sholat. Wong sholat itu ibadah. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazabmu karena engkau menyelisihi sunnah. Sehingga barang siapa yang menyelisih sunnah, berarti dia telah menentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, bahwasanya ketika itu Sa'id bin Musayyab melihat seorang laki-laki yang sholat berulang-ulang setelah azan subuh. Maka kemudian dia melempar orang ini dengan batu, kerikil. Kemudian ia berkata, yakni Sa'id bin Musayyab, idza lam yakun ahadukum ya'lam falyas'al annau la salata ba'dal nida illa raka'atain. Apabila salah seorang di antara kalian tidak ngerti, hendaknya ia tanya bahwasanya tidak ada salat sunnah setelah dikumandangkan azan subuh kecuali 2 rakaat. Alapan sarafa faqala ya Aba Muhammad, atakhsha ayu'adzibuni Allahu bikathratis salah? Wahai Muhslah, itu orang tadi menyelesaikan salatnya dan berkata, wahai Abu Muhammad, apakah engkau khawatir bahwa Allah akan mengazabku karena banyak salat? Kemudian Sa'id bin Musayyib mengatakan, bal ahsha ayu'adzibakallahu bitarkis sunnah. Bahkan aku khawatir kalau Allah mengazabmu karena engkau meninggalkan sunnah. Kalau sudah dikumandangkan azan subuh, tidak ada sunnah kecuali 2 rakaat. Dengan 2 rakaat ini, khairan minat dunia wa ma fiha. Dengan 2 rakaat ini lebih baik, lebih utama pahalanya dibanding dunia dan seisinya. Sudah tidak usah ditambah-tambah lagi. Kalau sudah sholat 2 rakaat ini sunnahnya. Barakallahu fikum. Kemudian syarat yang kedua, ayakuna al-amilu mukhlisa fi amali lihi lillah bima bainahu wa bainallah. Hendaknya al-amil, orang yang beramal tadi ikhlas dalam amalannya lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlisin, ikhlas, lahuddin, hanya untuk Allah agama ini, tidak untuk tetangganya biar disanjung, tidak untuk temannya biar dipuji, tapi lahu ad-din, hanya untuk Allah agama ini. Tidak pengen sanjungan dan pujian, tidak pengen harta, tidak pengen kedudukan dengan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana yang namanya ikhlas ini perkaranya sangat amat berat. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahli Sunnah, amrun niyati syadidun, urusan niat itu berat. Urusan niat itu berat. Ini yang mengatakan imam, Imam Ahli Sunnah. Akan tetapi beliau tetap merasakan betapa amat sangat beratnya untuk menjaga niat agar senantiasa ikhlas lillahi azza wa jal. Sehingga pelajaran semacam ini semestinya terus diingatkan, diulangi. Karena terkadang seseorang apal dalilnya, apal Qur'annya, tapi mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di ketika beribadah kepada Allah, ini yang terkadang lupa, berat, tuntutan hawa nafsu yang lebih tinggi. Sehingga intinya untuk ikhlas murni lillahi azza wa jal, ini bukan perkara yang gampang. Sehingga berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ma alastu syai'an asadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Kata ats-Tsauri, Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala, saya tidak mengobati sesuatu pun yang lebih berat dibanding niatku. Karena sesungguhnya niat itu bolak-balik. Karena sesungguhnya niat itu bolak-balik. Berat untuk terus istiqomah ikhlas. Berat untuk terus istiqomah lillah. Berat untuk terus istiqomah hanya untuk Allah. Ini perkara yang sangat amat berat. Syaitan berupaya untuk mengganggu manusia agar tidak ikhlas, didatangi dari belakang. Dari belakang enggak mampu, dari samping kanan. Samping kanan enggak mampu, samping kiri. Samping kiri enggak mampu, dari depannya. Berupaya bagaimana agar amalan manusia itu enggak diterima. Barakallahu fikum. Kemudian perkara yang ketiga, ayakunal amalu mabniyan ala asasil iman wal aqidah as-sahihah. Syarat yang ketiga, hendaknya amalan tersebut dibangun di atas dasar keimanan dan aqidah yang benar. Hendaknya amalan tersebut dibangun di atas akidah yang benar dan dibangun di atas dasar keimanan. Karena banyak dari manusia beramal ikhlas, ikhlas. Tapi akidahnya salah. Ini. Sama sekali dia tidak mengharapkan apapun. Tapi akidahnya rusak. Misalnya dia seorang yang apa, kafir, atau misalnya dia orang yang apa, wahdatul wujud misalnya. Terkadang dia beramal ikhlas lillah, akan tapi tidak dibangun di atas akidah Islamiyah yang benar. Sehingga semestinya perkara yang penting dan pokok bagaimana agar amalan kita itu dibangun di atas akidah yang sahihah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shaliha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shaliha," barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, "wa huwa mu'min," dalam keadaan ia itu orang beriman, dalam keadaan dia itu akidahnya sahih, apa balasannya? "Falanuhyannahu," sungguh kami akan memberikan kepadanya hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik, kehidupan yang bagus. "Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun," dan sungguh kami akan membalas untuk mereka ganjaran yang lebih bagus dibanding apa yang telah mereka amalkan. Syahidnya dalam ayat ini, wa huwa mu'min, orang yang beramal saleh dalam keadaan ia mu'min. Jadi dalam ayat ini sudah disebutkan amal saleh, wa huwa lagi, dan dia juga orang yang beriman. Sedikit tambahan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia mukmin, maka balasannya Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang bagus. Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dilandasi dengan iman, maka Allah akan banyakkan hartanya. Tidak demikian bunyi ayatnya. Maka Allah Ta'ala akan tinggikan apa pangkatnya. Tidak demikian bunyi ayatnya. Tapi ayatnya berbunyi, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan," maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Bisa jadi kehidupan yang baik memang dengan banyak harta. Bisa jadi untuk orang lain kehidupan yang baik dengan sedikit harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis qudsi, beliau mengatakan, "Inna min ibadi man law aghnaituhu la afsadahul ghina. Wa inna min ibadi law afqartuhu la afsadahu al-faqr." Sungguh ada di antara hamba-hambaku orang yang andekan aku jadikan dia itu kaya, sungguh kekayaan itu akan merusak dia. Dan sungguh ada di antara hamba-hambaku yang jika aku jadikan dia itu fakir, miskin, maka sungguh kefakiran itu, kemiskinan itu yang akan menjadikan dia rusak. Sehingga yang namanya harta itu terkadang baik untuk seseorang, tapi terkadang jelek untuk orang lain. Ada di antara manusia yang ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam sisi harta dan harta, dia tambah semangat, tambah semakin semangat ibadahnya. Dia pergunakan hartanya sebagai lantaran untuk mendapatkan surganya Allah. Tapi ada di antara manusia, dan ini banyak, justru dengan harta tersebut yang menjadikan dia rusak. Dengan harta tersebut yang menjadikan akibat dia hancur agamanya. Dan ini banyak. Sebagaimana dalam hadis. Bahwasanya rusaknya orang-orang sebelum kalian adalah dikarenakan harta. Kemudian ini adalah syarat yang ketiga, bahwa amalan tersebut dibangun di atas landasan iman dan akidah yang betul. Dasarnya tadi wa huwa mukmin, sudah disebutkan man amila shaliha, barang siapa beramal saleh, masih disebutkan wa huwa mukmin, dalam keadaan ia iman, dalam keadaan ia berakidah dengan akidah yang benar. Ini tiga perkara. Kemudian perkara yang penting yang juga perlu kita ingatkan pada kesempatan kali ini, perkara-perkara yang dibutuhkan oleh seorang hamba ketika mengerjakan ibadah. Perkara-perkara yang dibutuhkan seorang hamba ketika ia mengerjakan ibadah. Ada tiga. Yang pertama, qabla syuru', sebelum ia melakukan ibadah. Pertama kali sebelum ia melakukan ibadah, semestinya bitashihin niyyah, dia luruskan niatnya terlebih dahulu. Dia luruskan niatnya lillahi azza wajal, kemudian menjauhi pendorong-pendorong untuk terjadi yang namanya riya, untuk terjadinya yang namanya sum'ah. Coba ini disingkirkan terlebih dahulu. Diluruskan niatnya lillah, jauhi perkara-perkara yang menjadikan timbulnya riya, jauhi perkara-perkara yang menjadikan timbulnya sum'ah. Ini. Kemudian yang kedua, as-sabru halal amal, bersabar di ketika ia sedang beramal, untuk senantiasa melazimi bahwa dia sedang dalam ibadah, sehingga terus komitmen bahwasanya dia itu sedang baina yadayillah, sedang berada di hadapan Allah, dia sedang ngadep Allah, dia sedang berhadapan dengan Allah. Ini terus ditanamkan dalam kalbunya di ketika ia beramal. Karena terkadang seseorang itu khusyuknya di ketika takbir, Allahu Akbar, lillahi azza wa jalla. Dia sedang beribadah kepada Allah. Tapi begitu dapat dua rakaat, waduh, kayak mau lilin irung tak tutupi misalnya. Kayak kucing lewat piye. Ingat. Begitu sudah dapat tiga rakaat, ingat. Jarum yang berhari-hari tidak ketemu. Iya, di bawah bantal misalnya. Setan sangat amat pintar dalam ganggu manusia. Maka perkara yang penting, di tengah-tengah ia ibadah, dia harus nantiasa dihadirkan hatinya bahwa saya sedang beribadah. Harus nantiasa hadir bahwa saya sedang menghadap Allah. Kemudian yang ketiga, setelah selesai dari ibadah, apa yang semestinya diperhatikan ketika ibadahnya sudah rampung? Ketika ibadahnya sudah rampung, ada beberapa perkara yang semestinya menjadi perhatian. Yang pertama, ayasbiro nafsu anil idyan bima yubtilu amalahu. Bersabar, menyabarkan diri dari mendatangi perkara-perkara yang menjadikan batalnya amalan. Di antaranya dengan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian, amalan-amalan kalian bil manni, dengan cara disebut-sebut, dengan cara diungkit-ungkit, wal adza, dan dengan cara menyakiti orang. Ini semestinya yang harus nantiasa kita jaga, bagaimana agar amalan kita itu yang sudah rampung kita jalani ini tidak batal. Karena terkadang seseorang sudah selesai dari beramal, misalnya bantu seseorang untuk berobat karena tetangganya sakit, tidak punya duit, kemudian kita kasih. Dah seminggu kemudian ada sedikit masalah, kemudian dia ngungkit-ungkit uang yang pernah diberikan untuk berobat. Nah ini kan membahayakan amalannya. Atau dia menyakiti hati orang yang telah diberi sedekah tadi. Ini perkara yang membahayakan. Rugi amalannya. Jadi di antara perkara yang membatalkan amalan adalah menyebut-nyebut amalannya, ngungkit-ungkit amalan yang sudah selesai, yang sudah rampung dilakukannya. Apakah di ketika ngobrol, di ketika di majelis, dia sebut, dia ingat-ingat di hadapan khalayak amalan-amalan yang pernah dilakukannya. Kemudian yang kedua, bersabar untuk tidak memindah amalan yang sebelumnya tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipindah menjadi amalan yang rendah, banyak orang yang mengetahuinya. Sebelumnya amalan itu tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di pagi harinya dia sebut-sebut, "Wah, tadi malam saya sholat benar, sholat tahajud benar-benar merasakan nikmat sekali, tidak sebagaimana malam-malam sebelumnya." Padahal di ketika ia sholat tahajud tidak ada yang tahu. Semuanya pada tertidur lelap. Yang tahu cuma dirinya dengan Allah. Tapi dia kabarkan hal yang sir ini menjadi alamiah, yang sir ini menjadi jahriyah, sehingga ini juga paling tidaknya mengurangi kesempurnaan ganjaran, atau bahkan bisa jadi menghilangkan ganjaran ini. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang sudah rampung dari beramal, semestinya dia bersabar untuk tidak ujub, untuk tidak takabur dengan amalan yang telah dilakukannya. Karena banyak orang itu selesai dari beramal, dia ujub. Misalnya kampung sini kalau enggak karena saya arahkan sudah jadi apa pemuda-pemudanya. Sombong. Kalau tidak saya yang mandigani, mau jadi apa pondok ini misalnya. Sombong, ujub, takabur. Padahal yang namanya takabur itu yang menjadikan rusaknya amalan. Bahkan terancam untuk tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dukhulan awaliya. Orang-orang sudah pada masuk surga, tapi karena dia masih bersifat sombong, ditunda masuk surganya sampai bersih dari dosa-dosa takaburnya. Ini perkara yang penting dan pokok. Jangan sampai seseorang membatalkan dari amalan yang telah diperbuatnya. Jadi kita ulangi bahwa perkara yang dibutuhkan ketika seorang hendak beramal, ini tiga perkara. Yang pertama, ketika hendak beramal, diluruskan dulu niatnya. Kamu beramal untuk apa? Kamu beramal untuk siapa? Kenapa kamu beramal? Diluruskan dulu niatnya. Yang kedua, di tengah-tengah dia beramal, ingat dan terus ingat bahwa kamu sedang menghadap Allah. Hadirkan hatimu bahwa kamu sedang menghadap Allah. Jangan safar kesana kemari. Kalbumu. Jangan cuma jasadmu saja yang ada di masjid. Tapi coba jiwamu, ragamu, hatimu, kalbumu, sanubarimu. Semuanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada tiga perkara yang semestinya diperhatikan ketika sudah selesai dari melakukan amalan. Yang pertama, jauhi perkara-perkara yang bisa menjadikan batalnya amalan. Jangan diungkit-ungkit, jangan disebut-sebut, jangan nyakiti hati orang lain dengan amalannya tersebut. Kemudian yang kedua, jangan sampai amalan yang awalnya itu sir, tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah, dipindah, diturunkan derajatnya dari menjadi orang banyak yang tahu, diumumkan, dikumandangkan, sehingga tidak rahasia lagi amalan tersebut. Kemudian yang ketiga, ketika seorang itu selesai beramal, terkadang dia sombong, dia congkak. Maka ada ulama mengatakan, saya tidur terlelap sampai pagi, bangun-bangun sholat subuh dan menyesal, itu lebih saya sukai daripada saya sholat semalam suntuk tapi paginya ujub dengan sholat tahajudnya. Jadi dia tertidur lelap, tidak bangun kecuali azan subuh, dan dia menyesal, itu lebih aku suka, itu lebih baik, lebih bagus daripada semalam suntuk sholat tahajud tapi paginya dia ujub. Ya tidak ada manfaatnya. Semalam suntuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa perkara yang semoga menjadi pengingat masing-masing kita, yang tentunya perkara-perkara tersebut sudah antum sering dan sering mendapatkannya diulang dan diulang. Akan tapi dari awal tadi kita katakan cuma sebatas untuk mengingatkan agar ibadah kita itu semakin berkualitas, semakin bagus, sehingga tidak muspro. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ada kurangnya afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum.